Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Khamis Ashar, hadis yang ke-15 dalam bab Al-Mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, yani Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu, qala ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr. Pamanku telah ghaba, yakni absen, tidak ikut dari perang Badar. Karena kita tahu perang Badar bukanlah perang yang direncanakan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencerca orang-orang yang tidak ikut perang Badar. Karena awalnya memang hendak mencegat kafilah Quraisy. Faqala, maka beliau pun berkata, karena merasa menyesal atau kehilangan keutamaan tidak ikut perang Badar, beliau berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin, aku absen dari peperangan pertama qatalatul musyrikin, yang engkau memerangi orang musyrikin ketika itu, yakni perang Badar. Lainillah ashadani qitalal musyrikin, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan aku hadir dalam peperangan melawan musyrikin, la yarannallah, sungguh Allah akan melihat, ma asnau, apa yang aku akan lakukan. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah di akhir hadis, qauluhu la yarayanallah ruya bidomiliya, juga diriakan dengan dhammah ya, dengan la yuri yanallah, ini Allah yang akan memperlihatkannya, ay la yudhiranallahu dhalika linnas, ini Allah akan tampakkan apa yang beliau lakukan kepada manusia. Iya, bertekad untuk ikut perang bersama Rasulullah SAW di perang berikutnya, dan ingin berbuat untuk Islam yang nanti Allah akan tampakkan apa yang beliau lakukan ini kepada manusia. Falamma kana yaum Uhud, ketika terjadi perang Uhud, di hari perang Uhud, in kasyafal muslimun, iya kaum muslimin terpukul mundur isyan yang dilakukan oleh para pemanah, yang mereka tidak mematuhi perintah Rasul selasa untuk tinggal di tempat. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Faqala, ketika itu beliau berkata, Allahumma ya Allah, a'tadiru ilaik, aku memintakan uzur kepadamu, mimma sana haula, dari apa yang telah dilakukan oleh mereka kaum muslimin, sehingga sebagian mereka akhirnya terpukul mundur dengan sebab yang dilakukan sebagian para pemanah. Ya ini sahabah, ya ini minta uzur kepada Allah apa terhadap para sahabatnya. Wa abra'u ilaik, dan aku berlepas diri dari kepadamu, mimma sana haula, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan mereka-mereka, yakni orang-orang musyrikin. Tsumma taqaddam, kemudian beliau pun maju. Iya, melihat sebagian mundur, beliau tetap maju ke depan. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad, ketika itu beliau berpapasan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Faqala, beliau berkata, ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannatu wara bil Ka'bah. Ya Sa'ad bin Mu'ad, surga demi Rabbil Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala. Inni ajidu rihaha min duni Uhud, aku telah mendapati harumnya sorga di dekat Uhud. Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hakikah. Jadi beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penciuman, ya, mencium bau surga. Kemungkinan kedua adalah menunjukkan syiddatul yaqin yang ada pada Anas bin Nadir, keyakinan yang kuat untuk mendapatkan surga, sehingga beliau pun terus maju ke medan laga, medan perang ketika itu. Qala Sa'ad bin Mu'ad, berkata ketika bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa mastata'tu ya Rasulullah ma sana'." Aku tidak mampu ya Rasulullah untuk berbuat seperti apa yang beliau lakukan. Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Iya, sehingga beliau pun meninggal. Iya, syahidi perang Uhud. Qala Anas, berkata Anas, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, keponakannya. Fawajad nabihi bid'an wa samanin, kami dapati di tubuh beliau ada 80 sekian luka. Iya, bid'an itu bilangan 3-9. 80 sekian luka. Darbatan bisayf, ada yang karena tebasan pedang di tubuhnya. Au ta'atan birumhin, ada yang karena tusukan tombak. Dan ada yang au ramyatan bisahmin, iya, luka karena terpanah anak panah yang menancap, yang mengenai tubuh beliau. 80 lebih. Wa wajadnahu qad qutila, kami dapati beliau telah terbunuh. Wa mathala bihi al-musyrikun, iya, dan beliau telah dicacah, kurang lebih mungkin bahasa sekarang mutilasi, iya, oleh orang musyrikin, dirusak jenazahnya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi, tidak ada yang mengenal beliau, jenazah beliau, tidak yang bisa mengenali kecuali saudarinya. Ya, bisa mengenali dari jari jemari beliau, Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Qala Anasun, berkata Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nara au nadhunnu, kami berpendapat atau kami memiliki perkiraan, an hadil ayah nazalat fihi wa bi asbahihi, ayat ini yang akan beliau sebutkan turun terkait dengan beliau, Anas bin Nadir, dan orang-orang semisal beliau, yaitu ayat minal mu'minin rijalun salaku ma ahadullah alaih, ada di antara kaum mu'minin para rijal, orang-orang yang telah jujur menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika masih hidup beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, iya, aku telah absen dari peperangan pertama yang kau lakukan. Jika Allah berikan kesempatan aku hadir di peperangan berikutnya, Allah akan melihat apa yang aku lakukan, atau akan Allah akan perlihatkan apa yang aku lakukan kepada manusia dengan dua bacaan, dengan fathahiyah atau dhammahiyah." Dan terjadi, iya, beliau bisa menunaikan apa yang beliau janjikan. Saya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayat ini turun terkait dengan beliau dan orang sebisa beliau, minal mu'minin rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Qulillahi rahimana rahimakumullah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam hadis ini kata beliau, dalilun syahidun lil bab. Ada dalil yang menjadi sisi peneladan dari dalam bab ini, bahwa mujahadatul insan nafsahu ala ta'atillah. Iya, mujahadah seorang mujahadah nafsi, melawan dirinya, memaksa dirinya, mengajak dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina Anas bin Nadhr jahada nafsahu hadal jihad al-azim. Dia telah menjihadi dirinya untuk membawanya, iya, melaksanakan jihad yang agung ini. Hatta taqaddama yuqatilu ada Allah ba'da in kashafa al-muslimun wasat al-hazimah. Iya, beliau tetap maju karena mujahadah yang ada pada beliau. Beliau tetap maju melawan musuh-musuh Allah ketika dalam kondisi banyak, iya, kaum muslimin yang mundur. Iya, karena kejadian, iya, dengan sebab adanya isyan yang dilakukan sebagian para pemanah tidak patuh kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulillahi rahiman rahimakumullah, dari hadis ini juga sebagian ya menyebutkan artinya mungkin saja dengan penafsiran tadi Al-Habib rahimahullah, seorang yang Allah takdirkan mati syahid meninggal di medan perang Allah Subhanahu wa taala hakikian, ya, menjadikan dia bisa mencium bau surga, semakin yakin dengan surga, sehingga dia ingin segera ia meraihnya, terus maju ke medan perang. Jadi sini juga menunjukkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kedekatan saudara. Iya, seorang saudara kandung atau saudara saya, saudara itu memiliki kedekatan hubungan dengan familinya, dengan saudaranya, kerabatnya. Sehingga di sini, ya, ketika jenazah yang sudah tidak ada mengenali, bisa dikenal oleh saudarinya. Ya, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Di sini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, syahid. Jadi apa yang sering kita dengar dari ucapan para ulama kita, in tasduqillah yasduqka. Jika engkau benar jujur kepada Allah, maka Allah akan pastikan, iya, kejujuranmu. Allah akan buktikan apa yang kau niatkan. Ketika beliau benar-benar jujur dari kalbunya hendak berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW, berbuat untuk Islam bersama Rasulullah SAW, Allah pun kemudian berikan kesempatan beliau untuk menepati janjinya. Ya, intasdukillah, ya, yastuka. Kalau engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menepati apa yang engkau inginkan, engkau niatkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Semoga Allah yang berkah.